sadari sendiri. Tak mungkin hidup menyendiri tanpa kawan pendamping hidupku ini. Tempat curahan keluhan hati ingin semua kisah yang lalu. Terbit, oh terbit cinta yang baru. Semua ini berakhir dariku, dan ku tempuhi hidup yang baru. Ingin